طيب أسبق جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Insyaallah kita memasuki lanjutan dari syarah untuk pembatal yang keempat dari 10 pembatal-pembatal Islam. Kita sekarang bersama halaman 132. Qala rahimallahu taala hukmul mutar litahakkum ilal qanun. Yani ma hukmul mutar alladhi tahakkama ilal qanun. Atau hukmul mutar litahakkum ilal qanun kaifa huwa. Yani ma hukmuhu. Hukum orang yang terpaksa harus berhukum kepada undang-undang buatan manusia. Bagaimana hukumnya? Atau bagaimana hukum orang yang terpaksa harus berhukum kepada undang-undang buatan manusia? Apakah kafir ataukah tidak? Dengan catatan terpaksa. Ini kemarin sebelum kita memasuki penjelasan ini, kita telah bacakan poin ini atau permasalahan ini biar kita punya gambaran. Kadang kita mendapati atau diri kita sendiri berhukum kepada undang-undang buatan manusia, tapi perlu dicatat bahwasanya, perlu digarisbawahi, yaitu harus kondisinya ketika terpaksa. Artinya harus melalui jalan itu, kalau enggak punya jalan lain. Mafhum ya, Pak? Karena yang dianjurkan dalam kondisi seperti ini, kalau memang punya jalan yang lain, gunakan jalan yang lain, pergi ke seorang alim. Kemudian kita minta penjelasan dari orang alim tersebut agar dibentangkan hukum syar'i dalam apa yang kita pertikaikan di antara kita. Baik masalah harta, masalah pernikahan dan yang lainnya. Ini seharusnya kalau seorang itu berhati-hati kembali kepada ahlul ilm, biar kita tidak menjerumuskan diri kita kepada hukum dengan buatan manusia yang mana telah kita ketahui bahwasanya ini tidak boleh. Maka kalau itu, ini sebagai pelajaran bagi kita dalam apa yang kita jalani dalam hidup ini. Kadang kita mendapati permasalahan yang harus ada penengah, maka kita upayakan kembali kepada yang diizinkan oleh Allah SWT, seperti fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ketika enggak ada jalan lain kecuali harus melalui jalur hukum yang buatan manusia, maka di sini ada syaratnya. Qala rahimallahu taala fa usyiru ila istifta'ika, maka aku isyaratkan kepada permintaan fatwamu. Istifta' artinya apa? Minta fatwa. Permintaanmu yang berupa minta fatwa di sini aku isyaratkan, yaitu alladhi tas'alu fihi an hukmil mutahakimi. Pertanyaan kamu yang kau tanya di dalam pertanyaan tersebut tentang hukumnya orang yang berhukum, kepada orang yang berhukum dengan, atau kepada orang yang menghukum dengan kawanin undang-undang wada'iyah, yaitu undang-undang bikinan manusia. Wala yastati'ul wusula ila haqqi illa idza tahakama ilaiha. Orang tadi tidak mampu untuk mencapai haknya, yang dia imam itu hak dia, enggak akan sampai kepada hak tersebut, atau hak tadi enggak akan bisa dikuasai oleh dia, kecuali dia apabila berhukum kepada al-qawanin al-wada'iyah, hukum-hukum buatan manusia. Pertanyaannya, hal yakunu kafiron, apakah dalam kondisi tidak punya jalan lain tadi termasuk juga kafir? Qala sahbin bas wa ufiduka bi annahu idza tarra ila dzalika la yakunu kafiron. Ku berikan faedah pada dirimu, maka dengan sesungguhnya jika seorang tadi terpaksa berhukum kepada al-qawan wada'iyah, maka tidaklah menjadi kafir. Walakin laisa lahu ayatahakama ilaihim illa idza darura. Idza lam yatayassar lahul husulu ala haqqihi illa bidzalik. Dan akan tetapi tidak ada bagi dia, laisa lahu, tidak punya hak dia. Tidak, laisa lahunya apa? Gimana ngertikannya, Man? Nah, tidak ada baginya untuk berhukum kepada mereka, him, kepada para hakim yang berhukum dengan kawanin pikiran manusia, kecuali ketika ada keterpaksaan, darurah, keharusan. Dijelaskan oleh beliau, idza lam yatayassar, jika tidak ada kemudahan bagi dia untuk menghasilkan atau mendapatkan atas haknya, kecuali dengan cara berhukum kepada mereka dengan hukum buatan manusia tadi, dengan syarat walaysa lahu ayakhudha bi khilafa ma yuhilluhu syar'ul mutahhar, dengan syarat walaysa lahu, tidak ada hak bagi dia untuk mengambil selain apa yang dihalalkan oleh syariat yang suci. Jadi ketika nanti di sana ada keputusan hakim di mana keputusan tersebut berseberangan dengan syariat yang disyariatkan, syariat yang bersih dari Al-Quran dan Sunnah berbenturan, maka tidak boleh mengambil haknya walaupun pihak pengadilan memberikan hak kepada dia, selama berbenturan. Harus ketika mencocoki saja. Mohon di sini. Waffaqallahu al-jami' intaha. Semoga Allah memberikan taufik pada seluruhnya, ini yani kita semuanya. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, ini kumpulan fatwa punyanya beliau, jilid ke-23 halaman 214. Kemarin siapa yang mengumpulkan fatwa beliau ini? Muhammad As-Suwair hadzallahu taala. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana solusi atau jalan yang harus ditempuh seorang yang keterpaksaan harus menempuh jalur hukum, di mana hukum tadi buatan manusia, undang-undang bikinan manusia, sebagaimana yang kebanyakan ada di belahan dunia ini, kecuali yang sedikit. Maka kalau itu, kalau memang kita harus masuk ke jalur tersebut, kita harus memiliki kewaspadaan, berhati-hati bahwasanya secara syar'i kita tahu hukumnya. Kebetulan di sana nanti keputusan sesuai dengan syariat, baru kita boleh mengambil hak kita. Ketika berbenturan, enggak boleh. Walaupun keputusan hakim atau keputusan mahkamah memberikan hak kepada kita, selama berbenturan kepada syar'i, maka enggak boleh untuk diambil hak tersebut. Mohon di sini. Maka di sini beliau Syekh bin Baz memberikan jalan keluar seperti tadi. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari faedah ini. Tidak kadang seorang itu cuma semangatnya menggebu-gebu sehingga menyalakan atau mengharamkan secara mutlak. Tapi di sini dijelaskan secara rinci bagaimana tadi telah kita dengar bersama. Dan itu bukan berarti kemudian kita mempergampang perkara ini. Ini perkara syaratnya apa? Bi annau idza tarra, apabila terpaksa. Berarti jalur yang lain sudah ditempuh tapi enggak bisa. Seperti kepada alul ilm, kita mau tapi melawan kita enggak mau. Paham? Pada alul ilm tapi kita mau tapi ternyata lawan hukum kita, lawan kita dari dalam permasalahan dia enggak mau. Paham toh? Sehingga enggak berhasil bagaimana enggak mau. Atau diberikan keputusan dari pihak syar'i, seorang alim berikan keputusan di mana ternyata pihak lawan kita enggak puas. Sehingga enggak mau menyerahkan hak yang harus diberikan kepada lawannya. Berarti enggak terpenuhi maksud itu apa? Mendapatkan hak yang tadi harus dimiliki. Maka dengan demikian jalur yang harus ditempuh adalah jalur apa? Jalur yang lain, yaitu dengan mungkin pihak kepada penguasa, di mana penguasa adalah kekuatan bisa menekan pihak yang memang salah secara syar'i, bisa menekan, bisa menggunakan kekuatan hukum, bisa kalau berupa mungkin berupa barang yang berharga, berupa tanah, berupa rumah, berupa mobil dan yang lainnya bisa diambil secara paksa oleh pihak penguasa kalau memang itu telah ditentukan pihak yang benar mana, yang salah mana. Nah, karena negara punya polisi, punya kekuatan hukum dan yang lainnya. Baik. Jadi dengan demikian hukum asalnya apa? Tidak, Bu. Tidak boleh. Hukum asalnya berhukum kepada al-qawanin wadiyah, tidak, Bu. Tidak boleh. Bagi kaum muslimin terkhusus sebelum yang lain. Ya kan? Aslinya adalah enggak boleh kepada hukum selain Allah SWT. Yahudi, Nasara dan yang lainnya enggak boleh berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Apalagi seorang muslim, maka enggak boleh hukum asalnya. Tapi kapan? Diperbolehkan ketika terpaksa. Dengan syarat tadi, yaitu hak yang didapatkan harus sesuai dengan penghalalan dari pihak syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka di situ yang paling tinggi kedudukannya adalah alul ilm. Di mana nanti ada putusan hakim, maka kita tanya kepada seorang alim, gimana Pak putusan ini? Ya kan? Gimana Syekh putusan ini? Benar atau salah? Nah, paham seperti itu? Nah, seperti di Pakistan dan sekitarnya, seperti di Afghanistan, di sana kadang apa keputusan seorang alim lebih dikedepankan daripada keputusan pengadilan negeri. Ketika berbenturan dengan fatwanya seorang alim, kadang ya pengadilan negeri enggak mampu untuk membantahnya. Baik. Qala rahimahullahu taala hukmu man lam yardha fa hukmi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara ini sering kita lewati dalam daras-daras kita, seperti dalam daras Fathul Majid atau dalam daras Kitab Tauhid yang punya syarah banyak, yang syarahnya sangat banyak, dan antaranya adalah Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid dan yang lainnya. Hukmu man lam yardha bi hukmi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala aidan fi qissati qatli Umar lilladzi lam yardha bi tahakkum ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qissatin ukhra. Beliau juga berkata dalam kisah orang yang dibunuh oleh Umar, qatli Umar yang apa di sini? Min idafati masdar ila fa'ilihi. Yakni dalam kisahnya Umar membunuh orang yang tidak ridha dengan berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kisah yang lain. Kisah ini dan kisah yang lain maksudnya. Kisah perbuatan Umar ini yang di mana dia beliau membunuh orang yang tidak ridha dengan hukum kepada Nabi. Berhukum kepada Nabi dia enggak ridha. Juga ada kisah yang lain. Wa fi kisataini nadharun. Artinya dalam sisi sanadnya ada nadhor. Dalam sisi sanadnya ada nadhor. Artinya dalam sisi sanad perlu ditinjau ulang sahih dan tidak sahihnya sanad tersebut. Ya kan? Dalam syarah-syarah yang kita lewati, kisah ini secara sanad dhaif. Walakin huma syahidani li amril munafiqin, akan tapi walaupun dalam kisah sanadnya mungkin dikatakan lemah, tapi kedua kisah ini huma, kisahnya Umar yang membunuh orang tadi dan juga kisah yang lain, dua kisah ini ada ada dua saksi untuk amalannya para munafikin. Artinya para munafikin mereka itu enggak ridho dengan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena takut nanti akan tidak menguntungkan pihak mereka. Walihada fi hadhihi riwayah an Umar annahu ankara ala hadzal rajul alladhi talaba al-tahakuma ila ghairin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu annahu qad irtadda bidzalik. Maka oleh ini dalam riwayat ini dari Umar, bahwasanya beliau mengingkari atas orang tersebut yang dia meminta berhukum kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar punya pandangan wa ra'ahu, dan Umar punya pandangan terhadap dia bahwasanya dia telah murtad dengan sebab meminta berhukum kepada selain Nabi. Bimakna tidak ridho dengan hukumnya Nabi. Walihada qatalahu. Nah, oleh karena ini maka Umar membunuh orang tersebut. Fal ma'na sahihun. Nah, tengok di sini. Ini sebagai isyarat bahwasanya maknanya sahih. Ini makna kalimat tersebut, makna kisah tadi, makna yang benar. Adapun keterkaitannya dengan masalah sanad, nah ini perkara lain. Maka tadi dikatakan fi nadhar, ada perlu dilihat lagi. Fal makna sahihun min haitsul makna, dari sisi makna memang benar. Fa in lam yardha, fa inna man lam yardha bi hukmi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Maknanya yaitu penafsiran makna yang sahih, makna yang dikatakan beliau adalah sahih, yaitu maka sunnya orang yang tidak ridho dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Jadi tahu bahwa saya itu adalah hukumnya Rasul, kemudian dia tidak ridho, maka kafir. Fal wajib ar-ridha bi syar'illah, maka yang wajib adalah ridho dengan syariat Allah, wa ridho bi hukmillah subhanahu wa ta'ala, ridho dengan hukumnya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Faman kariha hukmallahi fa huwa kafirun, maka barang siapa yang kariha. Karya ini adalah munculnya dari hati, tidak suka, benci dengan hukumnya Allah maka dia kafir. Dan nanti akan dirinci tentang makna kebencian ini. Belakang ini akan kita lewati banyak sekali pembahasan. Kenapa demikian? Dikatakan kafir orang yang tidak suka dengan hukumnya Rasul, hukumnya Allah SWT. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu sebenarnya mereka adalah benci apa yang Allah turunkan, maka balasannya Allah menghanguskan amalan mereka. Ini adalah maknanya hangus adalah kafir, sebabnya mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Nah, diantara apa yang Allah turunkan adalah perkara yang terkait dengan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat nomor 2 catatan kaki Syarah Kitab Tauhid. Tengok ya ikhwan di sini. Ucapan beliau Syekh bin Bas ini dinukil dari Syarah Kitab Tauhid. Jadi ketika beliau mensyarah Kitab Tauhid, yakni Kitab Tauhid yakni apa? Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Jadi kalau dikatakan Kitab Tauhid ini sudah masyhur, sudah maklum. Kitab yang sudah ma'hud, sudah masuk dalam benak kita, ya ini apa kitabnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun Kitab Tauhid yang lain seperti Kitab Tauhid punyanya Imam Ibnu Khuzaimah, itu telah bukan yang dimaksud dalam penjelasan Kitab Tauhid ini. Kalau punya Ibnu Khuzaimah bicara masalah asma wa sifat, yang dimaksud dengan Kitab Tauhid adalah gamblang alladhi haqqullahi alal abid, ya ini karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah ini dalam kaset yang ketujuh bagian alif at-taqwa, maksudnya apa? Tasjilat taqwa. Wa fi syarh kitab tauhid li Ibnu Baz al-Madbu fi Daril Qada bi Daridiyah fi Tahqiqil Al-Alawi. Dan dalam syarah kitab tauhid karyanya Syekh bin Baz yang sudah tercetak dalam percetakan apa? Daridiyah. Tahqiqnya Al-Alawi Sabha Mi'awa Sab'awatis'in halaman 197. Qala Syekh bin Baz wa tatullu kisatu umara anna tahakuma ila ghairi syar'illahi kufrun wariddatun. Kisahnya Umar menunjukkan, jadi kisahnya Umar membunuh orang tadi, bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah adalah kekufuran dan kemurtatan. Intaha walam ajid hadzal nakal fi syarah al-masmu' alladhi i'tamaduhu fi tafsir syarah. Di sini Al-Firi mengatakan aku enggak mendapatkan nukilan ini dalam syarah yang terdengar. Yang di kaset tadi. Yang mereka jadikan sandaran kaset tersebut dalam mencetak syarah tadi. Artinya apa? Karya Syekh bin Baz berupa kaset kemudian dicetak itu tidak dibatasi oleh Firi ucapan tadi dalam kaset yang terdengar di mana mereka mengambil sandaran dengan kaset tersebut. Wa bi kulli halin fa di tab'a fiha naqsun wa tahrifun fil alfat. Tab'a darudiya fi tahqiqil alawi. Ini wa bi kulli halnya apa? Apa makna bi kulli hal itu? Dar. Ya, pokoknya keadaan itu pun itu, ya kan? Cetakan ini ada beberapa, ada nakes, ada tahrif, ada kurangnya, ada penyelewengannya kalimat dalam sebagian lafadz-lafadznya. Warubama fil makna dan ada kalanya dalam makna. Artinya syarah kitab tauhid punyanya Syekh bin Baz yang dicetak dengan cetakan darudiyah ini banyak penyelewengan dalam lafadz-lafadznya, ada kekurangannya, bahkan ada kalanya tahrif dalam beberapa makna juga. Falayam bagi al-i'timadu 'alaiha, maka kita sepatutnya mengambil sandaran kepada syarah kitab tauhid karya Syekh bin Baz yang dicetak dengan cetakan daru dia yang ditakik oleh Al-Alawi. Pandur mafahim maghluta li Syekh Mahdi bin Sa'id bin Rizq. Dan lihatlah mafahim maghluta. Mafahim itu jamak dari kata apa? Mafahim, mafham, mafahim. Pemahaman-pemahaman yang salah. Karya Syekh Mahdi bin Sa'id bin Rizq halaman 143. Artinya di sini Al-Fihri Abdullah Ta'ala memberikan suatu tambih perhatian, tidak boleh kita menyandarkan mengambil pemahamannya Syekh bin Baz dalam syarah kitab tauhid yang tercetak dalam darudia. Dalam cetakan apa? Darudia. Kenapa? Karena banyak yang kurang, banyak apa? Penyelewengan lafadz-lafadznya, bahkan maknanya. Balayam bagi al-i'timadu 'alaiha. Ini suatu kejujuran. Bukan semua yang dinisbatkan kepada Syekh bin Baz harus kemudian kita apa? Kita ambil, kita benarkan, tapi perlu diteliti. Buktinya sudah terbentuk syarah berupa tulisan dicetak, ditahqiq juga ternyata apa? Dirujuk kepada kaset tidak cocok, ada kekurangan dalam makna, kekurangan dalam lafaz, penyelewengan makna dan yang semisalnya. Ini bentuk kejujuran dan keadilan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Semoga saja kita diberi insaf oleh Allah SWT dalam menanggapi semua permasalahan, tidak condong karena hawa nafsu atau menolak karena hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala syarihan li haditsil al-Asadi. Syekh bin Baz berkata dalam keadaan beliau mensyarah hadis al-Asadi. Hadis yang nisbatnya kepada seorang rawi ini Al-Asadi. Qala Al-Asadi dhabtu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam aku pergi ke Rasulullah SAW, bahwa setu indau, maka aku dapati di sisi beliau SAW merajulan, seseorang. Seorang ini berkeadaan yas'aluhu, yas'alu jumlah haliyah, jumlah yang berarti keadaan. Mahfum? Orang tadi didapati oleh Al-Asadi di sisi Rasulullah SAW dalam keadaan tadi, orang tadi tanya kepada Nabi. Hal yas'aluhu rasulan yas'aluhu ala kauni sa'ilan Rasulullah SAW. Mau digendalkan lagi? Ya udah. Baik. Wa Rasulullah SAW yakul, Rasulullah SAW berkata, la ajidu ma u'tika. Jadi orang tadi tanya, minta kepada Nabi SAW, minta. Maka jawabnya beliau SAW, aku enggak mendapati apa yang kukasih kepada kamu. Artinya aku enggak mendapati, aku enggak punya apa yang kau minta. Fatawalla rajulu anhu wa huwa mughdabun. Perhatikan bacaannya mughdab, jangan mughdib. Mughdab. Perhatikan ini, jangan baca nanti apa? Mughdibun tapi mughdab. Maka orang tadi tawalla, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia mughdab. Apa? Marah-marah. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia ini marah dan dia bilang, la amri innaka la tu'ti man syi'ta. La amri. Ini sumpah. Kalimat sumpah, tapi kalimat yang maknanya itu sumpah, tapi bukan maknanya apa? Bukan diinginkan dengannya sumpah yang di situ ketika diselisih, ketika dibatalkan ada kafaronya, penebusannya, bukan. Ini cuma dalam lewat apa? Dalam lafaz saja. Artinya apa? Ta'kid. Ucapannya diperkuat dengan membawa kalimat sumpah ini, iya benar engkau itu ngasih, tapi ngasih kepada orang yang kau inginkan saja. Kalau enggak kau ingini, enggak kau kasih. Nah, gitu maksudnya. Mahfum? Jadi dia ini menyindir Nabi, mengasih itu kepada orang yang disukai saja. Kalau enggak suka, enggak dikasih. Yo, artinya dia itu punya, cuma saya enggak kau kasih karena apa? Karena kamu enggak ingin untuk kasih saya. Gitu. Berarti tidak puas dengan jawaban Nabi, la asitu ma u'tik, aku tidak mendapati apa yang kau minta. Enggak mendapatkan, enggak ada saya gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqdabu alayya an la ajida ma u'tihi. Maka Rasulullah bilang, dia itu marah kepada saya karena saya enggak punya apa yang kukasihkan kepada dia. Wa la yatul ala anna ba'dhan nas fil ghalib idza lam yu'ta ma yuridu yatakallamu walau kana al-malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian manusia, lihat ini dalam kurung ini tambahan biar apa, biar maknanya jelas. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian manusia itu fil ghalib, kebanyakan fil ghalib, keseringannya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian manusia itu keseringannya jika tidak dikasih apa yang dia inginkan, dia berbicara, ngomel, nah gitu maksudnya. Kita kalam, menggerutu. Nah. Kebanyakan manusia itu, sebagian manusia itu bil ghalib, keseringannya jika enggak dikasih apa yang diinginkan, dia menggerutu, ngomel, gerendul. Walau kanal mani'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang tadi tidak mengasih dengan permintaan yang dia minta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Undur hadza rajul yaqulu tu'ti man syi'ta. Nah, lihat kata Sa'id bin Bas, lihat orang tadi. Dia bilang, engkau mengasih siapa yang kau inginkan. Nah. Siapa kau ingini? Lamma iqtadara ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'nahu ma anta bisadikin tu'ti man syi'ta lakin laisa min ajli adamil wujud lakin naka tu'ti man syi'ta wa tada'u man syi'ta. Tatkala Nabi menyampaikan udurnya, lamma iqtadara ilaihi, tatkala Nabi menyampaikan udurnya kepada orang tadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ngomong, ya kan, tu'ti man syi'ta, kau kasih siapa yang kau inginkan. Maknanya, ma anta bisadikin, engkau itu bukan jujur. Maknanya, engkau wahai Nabi, kamu tidak jujur. Kau kasih siapa yang kau inginkan. bukan karena tidak ada. Laisa lakin laisa min ajli adamil wujud, bukan karena tidak punya. Akan tapi engkau mengasihi siapa yang kau inginkan, engkau tinggalkan siapa yang kau inginkan. Maknahu ittihamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna laisa sadiqan fi qawlihi innahu la yajidu ma yu'ti. Maknanya dia tadi menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak jujur dalam perkataannya, dia enggak mendapatkan apa yang dikasihkan kepada dia. Beliau enggak mendapatkan apa yang dikasihkan kepada orang tadi. Wa dza la yaqulu illa munafiqun min ahli nifaq al ma'rufin bil Madinah. Ini tidaklah dikatakannya. Perkataan ini enggak akan dikatakannya oleh orang yang mengatakannya kecuali dia itu munafik dari kalangan ahli nifaq yang sudah ma'ruf di Madinah. Al Madinah yakni alif lam lil ahad yakni apa Madinah Nabawiyah. Wal maqsud anna hadza fihi ta'ziyatun liman ra'a min halin nas ma yura min jaz'ihim wa jaz'ihim wa adami udrihim liman iqtadara ilaihim. Dan maksud yang dimaksud bahasanya ini adalah ada fihi ini ada fihi ta'ziyah. Apa ta'ziyah itu? Paham apa sih ta'ziyah sih? Pak Haris, kita sering pergi ke takziah itu loh, menghibur. Nah, takziah ternyata menghibur. Nah, takziah itu karena dia itu menghibur, bukan khusus kepada orang yang keluarganya meninggal, orang sakit pun bisa dikatakan takziah. Mabum? Nah, kita ayo takziah. Takziah itu bukan kepada orang yang alul mayit, tapi juga kepada orang yang sakit kita bilang dengan takziah. Ini di dalamnya ada takziah, ada hiburan bagi orang yang melihat tentang keadaannya manusia. Apa yang terlihat dari sisi apa? Sedihnya mereka. Jasa itu apa? Congok dari kata orang Malaysia Sumatera. Congok itu apa? Rakusnya manusia dan tidak ada udurnya mereka bagi siapa yang minta udur kepada mereka. Jasa itu seperti itu. Sering disindir oleh Syekh Mukbil, banyak orang tua itu yang jasa. Artinya apa? Dalam kondisi apa? Menikahkan anaknya harus maharnya itu setinggi langit. Dia bilang, anak saya ini sudah ditawar sekian, dikasih mahar sekian. Kamu bisa enggak lebih tinggi? Kata saya mobil itu termasuk jasa, di mana anaknya itu dianggap seperti apa? Sapi. Anak putrinya seperti sapi. Kenapa? Karena ada yang sudah ngasih sekian puluh ribu, kamu mau lebih tinggi gak? Gitu. Rakus. Songok. Nah. Artinya apa? Tidak adanya udzur bagi orang yang minta udzur kepada mereka. Inilah kita perlu tahu bahwasanya memang demikian manusia itu keadaannya yang seperti itu. Sudah kita minta udzur tapi ternyata apa? Udzurnya tidak diterima. Kurang puas, maunya kita mungkin menjadi budaknya atau gimana baru diterima. Sudah seperti itu orang. Taib. Mas'alatun hadis Abi Wa'il an Abdillahi anna qala lamma apa ini? Qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam kismatan kismata Hunainin. Qala rajul minal Anshar ma arada biha wajha Allah al hadis qala bin Bas hadza minal munafiqin. Jadi kita di sini punya gambaran bagaimana sifatnya para munafikin. Di antara tadi ya kan, tidak ada dengan hukumnya Rasulullah SAW. Di antaranya tadi apa? Di antaranya yaitu menurut Nabi SAW bahwasanya beliau orang yang tidak jujur dalam ucapannya, tidak adil, mengasihi kepada orang yang dia sukai saja, kalau enggak dikasih. Ini sifatnya para munafikin. Kemudian juga sifat yang lain di antaranya apa? Tatkala Nabi SAW membagi pembagian ghanimah Hunain. Hunain di mana? Kapan terjadinya ini? Kapan perang Hunain? Nah, setelah Fathul Makkah. Berkata seorang dari Ansar, pembagian tadi dikritisi, ma arada biha wajhallah. Pembagian yang beliau lakukan tadi ternyata apa? Dikritisi, dikomentari, itu tidak diinginkan dengan wajah Allah. Artinya enggak ikhlas. Al-Hadis berkata Sa'd bin Bas, hadza minal munafikin, ini termasuk dari kalangan para munafikin dengan ucapan ma arada biha wajhallah. Durusun ba'da shalatil maghrib wal isya tadi dinukil. Yang pertama tadi syarah Sunan Abi Dawud. Jadi sifatnya para munafikin adalah diantaranya seperti itu. Nah, kalau itu orang yang enggak puas dengan hukumnya Rasul, itu termasuk berkelakuan dengan kelakuannya apa? Munafikin. Nah, betapa banyak manusia yang sekarang ini berkelakuan dengan kelakuannya para munafikin karena demi kepentingan organisasi, kepentingan negara, kepentingan apa? Perut kelompok dan yang semisalnya. Waqala tahkimus syari'ah wal hisn al hasin wa wadar al sabiq li himayatil basar wa li isalil haqqi wa radd dzulmi wal qada alal mufsidin. Berkata Sa'd bin Bas, tahkimus syari'ah. Syariat dijadikan hukum. Berhukum kepada syariat sama saja. Adalah hisn al hasin, benteng yang benar-benar kokoh. Dia adalah dar as-sabiq. Apa dar di sini? Tameng yang benar-benar lengkap, sabiq, sempurna. Mana apa? Sabiq mana yang sempurna? Sempurna. Dar as-sabiq, tameng yang sempurna untuk menjaga manusia dan untuk menyampaikan hak manusia dan untuk menepis kedoliman, untuk memusnahkan orang-orang yang bikin kerusakan. Itu tahkimus syariah, benteng yang benar-benar kokoh dan tameng yang benar-benar mencukupi demi menjaga manusia, lihimaya, penjaga terhadap manusia, untuk menyampaikan haknya manusia, untuk menepis kedoliman, mengkikis kedoliman, dan untuk memberantas terhadap orang-orang yang bikin kerusakan dengan tahkimu syariah, berhukum kepada syariat, ya kan? Nah, fal maksud annahu la budda min tauhidillah, maka yang dimaksud adalah harus adanya pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengesahan terhadap Allah SWT bi ifradihi bil ibadah, dengan pengesahan yaitu apa? Memurnikan Allah adalah yang berhak diibadai, wal bara'a min ibadati ghairi, dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Berlepas diri wa abidi ghairi, dan berlepas diri dari penghamba-penghamba selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas dari ibadah kepada selain Allah, berlepas dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu makna tauhidullah, makna mengesakan Allah. Jadi orang-orang yang mengibadah selain Allah juga dibenci, berlepas diri darinya. Walabudda min i'tiqadi butlani syirki, dan harus ada keyakinan batalnya syirik. Maka di sini benar-benar berseberangan, ya kan? Tidak akan ketemu antara keyakinan yang dibangun dengan apa? Semua agama sama, ya kan? Persatuan kaumiyah dan semisalnya, ini benar-benar enggak akan ketemu. Wa anal wajib ala jami'il ibad min jinnin wa insin ay yakhussullaha bil ibadah, dan yang wajib, dan sesungguhnya yang wajib atas seluruh hamba Allah baik dari jin dan manusia, apa wajibnya? Mengkhususkan Allah bil ibadah. Wa yu'addu haqqa hadha tauhid bi tahkimi syariatillah. Tengok bagaimana mengkhususkan Allah dengan beribadah, yaitu dan juga menunaikan haknya tauhid ini dengan berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukukut tauhid di antaranya apa? Tahkimu syariatillah. Hukukut tauhid, hak-hak tauhid adalah apa? Berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala wal hakim. Maka sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi dialah adalah hakim. Wa min tauhidihi al-iman wa tasdiqu bidzalika fa wal hakim fid dunya bi syariatihi wa fil akhirati bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Wa min tauhid, dan di antara tuntutan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beriman dan membenarkan hal tersebut. Dan dialah Allah adalah hakim di dunia dengan syariatnya. Dan di akhirat Allah adalah hakim dengan sendirinya, langsung bertindak langsung menghukumi hambanya nanti di akhirat. Allah hakim di dunia dengan syariatnya. Allah adalah hakim di dunia dengan syariatnya. Jadi syariat Allah adalah sebagai hakim, sebagai hukumnya Allah di dunia. Adapun di akhirat dialah Allah langsung yang apa? Yang melaksanakan hukum tersebut. Binafsihi. Kama qala jalla wa ala inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah tiada lain hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah yang artinya apa? Takhsis, pengkhususan. Tiada lain hukum adalah hanyalah miliknya Allah. Wa qala ta'ala fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu adalah khusus hanyalah milik Allah yang maha tinggi dan maha agung, maha besar. Wa qala subhanahu wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya dari suatu apapun, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini perhatikan bahwasanya hukuku tauhid adalah apa? Tahkimu syariatillah. Hak-hak tauhid adalah berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bersungguh-sungguh benar-benar berbenturan dengan produk yang dibikin oleh manusia. Siapapun dia orangnya, enggak ada jagonya orang, enggak ada tingginya orang, enggak ada cerdasnya orang, enggak ada pandainya orang. Fakama annal ibadata lillahi wahdahu fakadzalika al-hukmu lahu wahdah. Maka sebagaimana bahwasanya ibadah hanyalah milik Allah tok, untuk Allah tok, hanyalah untuk Allah tok, maka demikian hukum hanyalah milik Dia Allah tok. Kama qala subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillah. Jumlah ini inil hukmu illa lillah. Sungguh tiada inil hukmu, bahwasanya hukum adalah hanyalah miliknya Allah. Dalam surat Al-An'am, juga surat Yusuf. Wa qala anil hukumat. Tengok di sini. Wa qala anil hukumat. Apa makna hukumat? Hukumah, pemerintah. Hukumat ini apa? Pemerintah. Hukumat itu maknanya pemerintah, negara. Itu namanya hukumat. Laisa ilaiha sultatu tasyri'. Laisa ilaiha sultatu tasyri'. Apa makna demokrasi? Sultatu tasyri' lil basar. Kekuasaan hukum punyanya manusia. Nah, berarti ucapan beliau ini adalah benar-benar sebagai bantahan terhadap yang mereka mengatakan bahwasanya kekuasaan hukum milik manusia. Dikatakan laisa ilaiha sultatu tasyri, pemerintah itu tidak punya kuasa untuk membuat syariat. Nah, harus menerapkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan sendiri. Hukumat, pemerintah-pemerintah itu tidak ada kuasa kepada mereka membuat apa? Syariat. Laisa ilaiha. Domir ini kepada apa? Kepada hukumat. Jadi kekuasaan syariat bukan kepada hukumat. innama hanya sanya, ini adalah lil hasr, pembatasan at-tashri'u ilallahi wahdahu fi kitabi al-aziz aw wahyihi ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hanya sanya syariat adalah kembali kepada Allah tak dalam kitabnya al-aziz al-quran atau wahyunya yang kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ya ikhwah? Nah di sini jadi dalam hal ini perlu diperhatikan dan ini perkara yang mutafak sepakat kaum muslimin harus enggak boleh menyelisihi ini dengan ungkapan la yajuz khilafu, enggak boleh diselisihi. Lihat tadi fatwa ala jannah da'imah dinukil dari fatwa ala jannah da'imah jilid berapa halaman jilid 15 halaman 51. Wa qala yutlaqu syari'u wal musyari'u 'ala Allah Ta'ala wa 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi amrillah walakin laisa ismu ismu syari' bin asma'illah Ta'ala. Berkata saya bin Bas, yutlaqu syari', kalimat syari' diungkapkan, kalimat musyari' diungkapkan pada Allah Ta'ala dan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah. Akan tetapi ismu syari' bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Laisma isma syari', ismu syari' itu bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita enggak boleh menamai Allah itu syari'. Paham? Kita enggak boleh menamai Allah itu as-syari'. Jadi enggak boleh kita katakan fulan adalah abdus syari', enggak boleh. Kalau orang ajam biasanya menamai dengan nama seperti Safiyur Rahman, seperti Nur Rahman, seperti apa lagi? Jamilur Rahman. Kita enggak boleh menamai dengan apa? Jamilus Syari'. Atau Abdus Syari', enggak boleh. Maka oleh itu, perhatikan bahwasanya ucapan Allah adalah Syari' ini membabil khabar. Babul khabar awsa'u membabil asma. Bab pemengkhabaran tentang Allah itu lebih luas daripada bab penamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan yang memerakan lombok, apa jari yang memerak yang ning ngabangno lombok rezeki iki? Nah, itu boleh. Boleh toh? Paham? Nah. Apa jari ning ngedekno langit? Nah, masalah rezeki apa jari sing ngabangno lombok? Nah, dheweke mok mergawe tok wae. Nah, kalimat tadi benar enggak masalah. Berarti kita mengkhabarkan tentang Allah bahwasanya Allah yang memerahkan cabai. Iya toh? Nah. Seperti itu. Alladhi hammara al-filfil. Nah. Atau dengan sumpah walladhi hammara filfil, demi zat yang memerahkan cabai. Boleh. Tapi kita enggak boleh menamai Allah itu adalah dengan nama yang memerahkan. Artinya apa? Khabar tentang Allah itu boleh lebih luas daripada penamaan bagi Allah. Kalau nama bagi Allah adalah tauqifi. Artinya kita enggak boleh membuat nama bagi Allah. Kita ambil sifatnya kemudian kita cetak sebagai nama, enggak boleh. Tapi semua nama mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga syari' ini bukan penamaan bagi Allah tapi apa pengkhabaran tentang sifat Allah adalah yang membuat syari' syariat yang punya syariat satu-satunya. Nah begitu. Rasulullah SAW perintah dari Allah untuk bikin syari' syariat. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4 catatan kaki al-fawaid jaliyah min durusi Syekh bin Bas al-ilmiyah al-Zahrani. Fawaid jaliyah, faedah-faedah yang gamblang. Jaliyah itu gamblang. Dohiro. Jadi daras-darasnya Syekh bin Bas al-Ilmiyah. Karyanya Zahrani halaman 23. Waqala An-nasu la yusari'una al-musari' wallahu ala yadi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu bukan membuat syariat. Ya kan? Maka jangan kemudian pembentukan negara itu kemudian orang-orang dikumpulkan di sana untuk bikin syariat dulu baru dibentuk suatu negara, atau dibentuk dulu kemudian bikin syariat itu juga enggak boleh. Harus pembentukannya apa? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi enggak boleh menetapkan orang-orang fulan dari kaum muslimin sekian, dari non muslim sekian, semuanya bikin apa? Suatu keputusan sidang rapat gini syariat jadi dalam perkara ini gini, dalam perkara ini gini. Ini semuanya adalah tidak punya hak. Mahfum ya, Pak? Jika menghalalkannya atau mengatakan boleh atau katakan bahkan sama dengan hukum Allah, maka hukumnya apa? Kafir, sebagaimana telah lalu. Kalau kita enggak mau tahu tentang itu, tentang keyakinan mereka, maka minimal kita punya prasangka buruk. Nah. Dan sebab mengatakan bahwasanya zahir ahwal mereka adalah kufur. Tapi kepastian untuk menjazmkan dan pasti mereka adalah menghalalkan enggak boleh kecuali punya bukti. Nah itu, ini pilihannya Syekh bin Bas, Syekh Mukbil, Syekh Nasir dan yang lainnya. Lain dengan pilihannya siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Mereka dikatakan kufur mutlaqah. Taib, dilanjutkan. Jadi manusia di dalam bikin syariat. Yang bisa adalah Allah atas tangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Lihat nomor 5 catatan kaki As'alatul Jami' al-Kabir. Catatan nomor 32 bahkan ba. Qultu ajma'ul ulama 'ala anna tasyri'a lin-nasi min khasa'isillahi ta'ala. Tengok di sini ya, ikhwan. Al-Fihri mengatakan, qultu qailnya siapa? Fihri. Ulama telah bersepakat bahwasanya pembikinan syariat bagi manusia anna tasyri'a lin-nasi min khasa'isillahi ta'ala. Syariat untuk manusia ini adalah termasuk perkara yang itu khusus, yang kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anallahu ta'ala wal musyri' jalla wa ala, dan sungguhnya Allah adalah yang bikin syariat. Wa anna man qala annal anal musyri'u linnas au ana unazi'ullaha fi tasyri'ihi au usyri'u ma Allah ta'ala au usyri'u ma yudatu syarallahi ta'ala faqad naza Allah ta'ala fi sifatin min sifatihi allati ikhtassa biha subhanahu wa bihamdihi wa anal wajib ifraduhu ta'ala bil hukum wa tasyri' fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Tengok di sini dikatakan oleh beliau Fihri, sesungguhnya orang yang berkata saya adalah membuat syariat untuk manusia, saya adalah menentang Allah dalam syariatnya, saya adalah membuat syariat bersama Allah Ta'ala, aku membuat syariat apa yang menentang syariatnya Allah, maka orang yang ngomong seperti ini maka dia telah menentang Allah, menentang Allah Ta'ala dalam sifat, dari sifat-sifat Allah yang Allah itu khusus dengannya. Yang sungguh yang wajib adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan hukum dan syariat. Hukum, maka hukum adalah hanyalah milik Allah yang maha tinggi dan maha besar. Bagaimana ya, Pak? Baik. Kita lanjutkan. Wala yatasamma bisai'in yusarikur rabbah fi azamatihi kamalikil muluk wa hakimil hukam wa sultanis salatin wa nahwidhalik. Dan tidak boleh seorang itu yatasamma apa? Bernama, pakai nama dengan sesuatu yang mana nama itu menserikati Al-Rabb Azza wa Jal dalam keagungannya, seperti Malikul Muluk raja dari segala raja. Nah. Hakimul Hukam, hakimnya para hakim. Sultanus Salatin, sultannya para sultan dan yang semisalnya. Li anna hadza batilun wa kadzibun. Karena ini adalah batil dan dusta, li wali anna qathun fit tauhid, dan ini termasuk cedera dalam tauhid, wa qathun fil iman, dan cedera dalam iman, wali anna dzalika sayufdi ilal ujub wal kibr wa ta'adum. Dan itu semuanya akan mengantarkan yufdi afdo yufdi mengantarkan akan mengantar kepada ujub, apa? Kesombongan. Kibir sama saja kesombongan, ta'adum juga sama saja merasa gede pada dirinya. Dinukil dari syarah kitab Tauhid, ayat nomor 7 bagian ba, cetakan Al-Hidayah, apa? Tasilat Al-Hidayah. Tayyib Indri, salam kita cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin.